Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din azani wa azakumullahu barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Terakhir kita selesai ya terkait dengan Kitabul Ilm. Nah, kita masuk kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Kitabut Taharati wa asraruha atau wa asrariha was salati wa ma yata'allaqu biha. Kitab Toharah, masalah bersuci dan rahasia-rahasianya. Dan juga kitab sholat dan yang berkaitan dengannya. Beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini barakallahu fikum, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan di awal mukaddimah, beliau tidak menitikberatkan pembahasan pada fikihnya, ahkam, hukum toharo, ahkam ussalah, tapi beliau lebih fokus pembahasan di kitab ini terkait dengan adab, etika yang berkaitan dengan barakallahu fikum taharah, salat, zakat dan haji. Nah, karena dalam masalah ahkam itu nanti dibahas di kitab-kitab fikih barakallahu fikum. Nah, adapun di kitab ini beliau membahas terkait dengan adab atau etika yang perlu kita ilmui dan kita amalkan dalam melaksanakan amalan-amalan tadi. Nah, banyak orang yang barakallahu fikum bertoharoh, sholat, ya, zakat, haji. Nah, mereka melakukan amalan-amalan tadi hanya sebatas amalan zahir. Tidak memperhatikan adab atau etika dalam melakukan amalan tadi. Sehingga efeknya adalah amalan-amalan yang menjadi sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat pondasi itu menjadi hambar. Ya. Tidak ada sesuatu yang menimbulkan zauq, rasa. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ya, sekedar rutinitas. Barakallahu fikum. Naam. Karena tadi tidak memperhatikan adab dan etika ketika mengerjakan amalan-amalan yang sangat menentukan barakallahu fikum bangunan keislaman kita di atasnya. Nah, maka ini pembahasan yang barakallahu fikum penting ya. Nah, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Kita masuk kepada uraian beliau. Qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam anna taharata laha arba'u maratiba. Ketahuilah, kata beliau, bahwa bersuci itu memiliki 4 tingkatan. Nah, ya, baru dapat nih ilmunya. Selama ini mungkin bersuci itu ya cuman barakallahu fikum, kalau enggak mandi wajib ya, tayamum sama wudu gitu saja. Nah, tapi di sini beliau menjelaskan toharo itu lebih dalam kepada kita, bahwa bersuci itu ada 4 tingkatan. Al-ula tathiru zahiri minal ahdasi wal anjasi wal fadolati. Yang pertama, bersuci dari perkara yang zahir berupa hadas, najis, dan sisa-sisa makanan. Nah, ini yang kebanyakan diketahui oleh kebanyakan orang Islam. Itu baru level yang paling dasar sebenarnya. Yaitu mereka membersihkan diri, mensucikan diri mereka hanya sebatas lahiriah, zahir. Pokoknya badan bersih dari hadas, najis, dan sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu ketika antum buang air besar atau buang air kecil. Ya. Nah, ada adab yang namanya istinja, istijmar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu baru level yang pertama ternyata. Ya, yang sangat dasar. Wasaniyah, yang kedua, tathirul jawarih minaz dzunubi wal atham. Nah, naik ke level berikutnya, tingkatan yang kedua, yaitu mensucikan anggota tubuh, anggota badan dari segala macam barakallahu fikum dosa-dosa. Nah, jadi bukan hanya perkara yang lahir, tapi juga barakallahu fikum membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak nampak. Nah, ya. Kotoran dosa, kotoran barakallahu fikum kemaksiatan, itu jauh lebih kotor daripada kotoran barakallahu fikum tinja dan air seni. Ya. Nah. Tetapi barakallahu fikum yang terjadi di kalangan umat manusia, mereka lebih peduli. Mereka lebih risih kalau pada tubuh mereka ada kotoran tadi. Ya, Nah, mereka tidak akan merasakan kenyamanan. Misal, barakallahu fikum, bajunya terkena barakallahu fikum, jangankan kotoran manusia, kotoran cicak saja, ya, dia sudah enggak nyaman pakai baju tadi. Gelisah. Barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Atau barakallahu fikum, dia merasa kayaknya ada yang keluar, ya. Nah, air seninya sedikit. Baru perasaan ini, kayaknya tadi, ya, keluar, beser gitu ya biasanya. Itu dia sudah enggak nyaman, ya kan? Dia sudah gelisah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tetapi barakallahu fikum sebaliknya, ketika barakallahu fikum yang menempel di tubuhnya itu begitu banyak kotoran-kotoran dosa dan maksiat, justru dia barakallahu fikum tidak merasakan hal itu. Ya. Bahkan dia enjoy-enjoy saja, santui-santui saja. Nah, tidak merasa ada yang aneh, tidak merasa ada yang tidak beres pada dirinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, itu berarti barakallahu fikum pertanda, ya. Nah, detektor yang ada pada hati kita itu sudah begitu kotor. Ya. Nah. Apa itu? Qalbun. Hati. Hati itu kalau bersih, ya, kena dosa sedikit saja, dia akan risih. Seperti risihnya kita dengan kotoran najis tadi, tinja dan air seni. Barakallahu fikum. Itu kalau hati kita bersih. Ya. Nah. Baru melakukan dosa, barakallahu fikum, ya, ngerjain temennya iseng-iseng gitu ya, ternyata temennya nangis, ya, nah, dia merasa bersalah, ya, gak enak, nah, barakallahu fikum, kepikiran, akhirnya dia bersegera untuk minta maaf kepada temennya. Nah, itu tandanya orang yang detektor hatinya itu barakallahu fikum masih bersih sehingga dia peka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kita itu sebenarnya harus rajin bersih-bersih. Bukan hanya barakallahu fikum jasad kita dari benda-benda najis, tapi dari yang namanya dosa-dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Nah, naik ke level berikutnya, wasalisah tathirul qulubi minal akhlaqil mazmumati warraza'ilil mamqutati. Tingkatan yang ketiga yaitu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Dari perangai-perangai yang rendah dan dimurkai. Barakallahu fikum. Nah, ini naik lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena nanti barakallahu fikum, dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu pun sejalan dengan tingkatan-tingkatan tadi. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Nah. Jadi sumber dosa itu barakallahu fikum empat perangai. Yang pertama adalah perangai barakallahu fikum rububiyah. Nah. Ya. Jadi dosa yang bersumber dari barakallahu fikum sifat rububiyah. Seseorang yang barakallahu fikum ingin memiliki hak rububiyah. Mengatur, menguasai, mendominasi. Ya. Contohnya apa? Kibir. Ya. Ujub. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, sumber yang kedua dari dosa itu adalah sifat barakallahu fikum bahimiyah, ya, sifat kehewanan atau kebinatangan. Ah, ini biasanya kaitannya dengan barakallahu fikum nafsu syahwat, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, entah itu yang namanya zina, barakallahu fikum, ya, selingkuh, barakallahu fikum, na'am, mengumbar pandangan, ya. Nah, itu adalah bentuk dari karakter bahimiyah, ya, watak kehewanan yang barakallahu fikum diadopsi oleh manusia. Nah, yang ketiga barakallahu fikum adalah sifat sab'iyyah, ya. Dosa itu bersumber dari sifat buas, ya, predator. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini seperti sifat barakallahu fikum zalim, ya. Nah, sifat barakallahu fikum membunuh, ya. Nah, pokoknya dia memiliki sifat predator, memangsa, menzolimi orang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat adalah sifat syaitaniyah. Nah, ya, sifat-sifat kesetanan. Nah, dia mengambil sifat itu dari perangainya syaitan, barakallahu fikum, dari, ya, akhlak-akhlak yang mazmumah, radzail mamkutah. Nah, sehingga ini juga harus kita bersihkan dari hati. Barakallahu fikum. Nah, naik ke level yang keempat, ini jauh lebih dalam lagi pembersihannya, ya, jauh lebih rumit, barakallahu fikum, complicated, ya. Nah, daripada yang sebelumnya, tathiru sirri amma siwallah. Nah, yaitu membersihkan hati dan jiwa ini dari sesuatu yang sir, sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang sangat samar, sesuatu yang sangat halus, yang barakallahu fikum berkaitan dengan selain Allah. Wih, itu lebih sulit lagi. Kalau akhlakul zamimah kan ketok, ya, nampak. Nah, orangnya bengis, orang yang tutur katanya kasar, orang yang tutur katanya miso-miso, itu ketok, kelihatan, wataknya itu kelihatan. Nah, jadi penyakit itu, kotoran itu, kalau kelihatan kan gampang bersihinnya. Oh, yang ini yang kotor, dibersihkan. Ya kan? Oh, yang sebelah sini ada kotorannya, dibersihkan. Maksudkan, ya? Nah, tapi kalau sudah kaitannya dengan sir, ya, sesuatu yang dia itu sangat jauh tersimpan, barakallahu fikum, di dalam relung hati, nah, itu membersihkannya, barakallahu fikum, tidak mudah. Ya. Butuh, barakallahu fikum, ilmu yang benar-benar dalam. Nah, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang memang pakar, tahu, ya, yang sir ini barakallahu fikum, terkadang itu terjangkiti pada orang yang secara zahir bagus, ya. Nah, barakallahu fikum. Dari penampakan luar barakallahu fikum, bagian dalam yang tidak begitu dalam kayaknya bagus nih, normal nih, aman nih. Nah, enggak ada trouble, enggak ada masalah nih. Nah, ya. Tapi ternyata pada relung hati yang paling dalam disitulah penyakitnya tersimpan. Barakallahu. Nah, ya. Biasanya apa? Hasadnya orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, dia karena ilmu dia pandai menyimpan hasadnya tadi. Dan cara bermainnya sangat halus. Ya, barakallahu fikum. Nah, orang tidak nampak. Barakallahu fikum. Orang tidak tahu. Dia pandai mengemas itu menjadi sesuatu yang syar'i untuk pelegalan, penghalalan apa yang dia lakukan. Nah, barakallahu fikum, ya. Kadang dia sendiri barakallahu fikum tidak merasakan itu. Ini repot ini sudah. Ya. Pembersihan pada tingkat yang keempat ini jauh lebih repot, jauh lebih sulit barakallahu fikum. Membersihkan hati ini dari segala sesuatu selain Allah. Kata beliau, "Wa hadza huwal ghayatul quswa." Pembersihan level yang keempat inilah puncak dari segala pembersihan. Nah, ya. Jadi kalau kita itu bersih-bersihnya sampai pada level keempat, aman sudah. Ya. Nah, itu puncaknya. Kalau puncaknya kita dapat, kita kuasai, barakallahu fikum, maka level-level yang di bawahnya itu akan lebih mudah, lebih gampang untuk ditangani. Nah, kadang kita tuh masih sibuk nangani yang pertama, level yang kedua, yang ketiga, ya. Yang keempat ini malah lolos. Yang keempat ini malah barakallahu fikum, naam, lepas. Nah, ya, sehingga ketika kita melepas tadi, kita anggap aman. Ya, barakallahu fikum, di situ dia akan merusak kembali apa yang sudah kita bersihkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi kalau yang level keempat ini berhasil kita bersihkan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, barakallahu fikum, lebih terjaga kebersihannya. Ya. Tapi kalau kita belum sampai level keempat, itu mesti kotor lagi. Ya. Nah. Faman qawiyat basiratuhu samat ila hadzal mata ila hadzal matlub, kata beliau. Maka barang siapa yang begitu kuat basirahnya, pandangannya, maka dia akan barakallahu fikum, ya, bersifat dengan perkara yang dituntut dari sini. Nah, artinya ketika seorang itu basirahnya semakin lama semakin kuat, dia bisa menembus pembersihan itu sampai pada level keempat. Ya, nah, barakallahu fikum. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa mendapatkan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Tidak ada yang bisa mendapatkannya, menemukannya, melainkan orang-orang yang memang Allah berikan bagian yang besar. Barakallahu fikum. Nah. Wa man 'amiyat basiratuhu lam yafham minal maratibidh-dhahirati illa al-martabatal ula, kata beliau. Adapun orang-orang yang buta pandangannya, dia tidak akan bisa memahami tingkatan-tingkatan toharo ini kecuali yang dia pahami cuma level yang pertama. Ya. Nah, sehingga kalau kita itu baru sebatas barakallahu fikum bersih-bersih diri dari hadas, najis dan sisa-sisa makanan, berarti kita masuk dalam golongan amiyat basiratuhu. Ya, kita masuk dalam golongan orang yang masih buta Barakallahu fikum. Ya. Nah, kita-kita yang masih nyaman dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan setiap hari, kita-kita yang tidak merasa risih, tidak merasa barakallahu fikum malu, ya, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Entah itu yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di dalam kamar mandi, atau ketika orang tidak ada. Barakallahu fikum. Ya. Atau dosa-dosa barakallahu fikum yang nampak. Bagi mereka-mereka yang tidak merasa risih, yang tidak merasa malu, yang tidak merasa sedih, punya perilaku seperti itu, berarti buta. Ya. Nah, kita adalah orang buta yang beliau sebutkan. Nah, kalau kita masih sibuknya cuman intensnya cuman pedulinya dengan barakallahu fikum bersih najis, hadas dan sisa makanan. Nah. Fatarahu, kata beliau, yudayyi'u aksara zamanihi asyarifi fil mubalaghati fil istinjai wa ghasli siyabi. Anda akan melihat orang tersebut, orang yang hanya peduli dengan level pertama, orang yang hanya fokus dengan level pertama, kata beliau, fenomenanya. Kamu akan lihat orang ini akan membuang percuma waktunya. Menyia-nyiakan kebanyakan zaman. Waktu dia yang sebenarnya sangat berharga. Sangat mulia. Hanya untuk mubalaghah. Benar-benar mantap. Dalam barakallahu fikum beristinja. Ya, beristinja itu apa? Barakallahu fikum bersih-bersih setelah dia buang air besar. Ya, nah, barakallahu fikum. Setelah cebok, barakallahu fikum. Ya, nah, wah kalau sudah masalah cebok itu barakallahu fikum ya. Nah, air barakallahu fikum padahal dia ya, buang airnya barakallahu fikum cuman ya, 2 menit prr. Ya sudah ya kan? Nah. Itu barakallahu fikum air satu bak itu habis sama dia. Biur, biur, biur, ya kan? Nah, perasaan dia kok masih ada yang ngambang-ngambang itu ya. Nah, siram lagi sama dia barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Cuci pakai sabun barakallahu fikum. Nah, cuci pakai sabun. Dicium, kok masih ada baunya ya. Cuci lagi barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Jadi dia di kamar mandi di bilik termenung itu barakallahu fikum. Ya. Habis waktu barakallahu fikum. Kadang setengah jam, 40 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Cuman untuk bersih-bersih tadi barakallahu fikum. Nah. Ya. Waqaf li siap, begitu juga barakallahu fikum dia menghabiskan waktunya untuk mencuci pakaian. Ya, nah, wah, sudah kalau sudah waktunya mencuci pakaian, itu nggak bisa diganggu itu ya. Nah, jadi jubah itu digantung sama dia, disenterin. Wah, ini masih ada satu titik bekas pena nih. Taruh, kasih baik lip, kucuk-kucuk. Ya kan, barakallahu fikum. Satu titik, selesai. Amati samping, amati depan, ya. Nah, satu jubah, 2 jam. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi ada orang yang seperti itu, saking pengen bersihnya, ya, dibawa ke laundry barakallahu fikum, dibawa ke laundry, dilihat sama dia masih kurang kinclong ini, dicuci lagi sama dia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ada orang yang seperti itu kata beliau. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk bersih-bersih sesuatu yang bersifat zahir. Zannan minhu bihukmil waswasati wa qillatil ilmi. Itu semua hanya berdasarkan dugaan dari dia. karena dia menghukumi, dia barakallahu fikum lebih percaya dengan was-wasnya dia dan sedikitnya ilmu. Jadi ada orang yang kena was-was seperti itu. Ya, nah, dia ragu pakaiannya itu barakallahu fikum tadi sampai dicuci berkali-kali. Kayaknya masih belum bersih nih. Ya, buat dilihat sama teman, menurut antum gimana nih? Ush, ini kincong ya. Kalau ada lalat hinggap langsung merosot itu. Nah. Saking kinclongnya. Masa sih? Cium sama dia, kayaknya masih ada baunya loh. Cuci lagi. Enggak ya, akhi. Udah bagus ini. Ah, enggak, kurang yakin anak. Nah. Cuci lagi sama dia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia lebih barakallahu fikum percaya dengan was-wasnya karena sedikitnya ilmu tadi. Wa anna taharatal matlubata hiya hadhihi faqatun, kata beliau. Dan dia menduga bahwa tohara, bersuci yang diinginkan, hanya itu saja. Nah, ya, dia pikir bersuci itu hanya bersih dari hadas, najis, dan sisa-sisa pembuangan. Barakallahu fikum. Wajahlan bisiyari al-mutaqaddimina alladzina kanu yastaghriquna zamanan fi tathhiril qulubi wa ma yatasahaluna wa yatasahaluna fi amri zahir. Tapi dia tidak tahu, kata beliau, dia bodoh dengan perjalanan hidup ya kaum terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, di mana mereka menghabiskan waktu mereka, tenggelam dalam zaman mereka hanya untuk membersihkan hati. Itu bedanya. Nah, ya, orang zaman sekarang itu lebih penting, lebih peduli dengan penampilan zahir. Barakallahu fikum. Nah, ya. Apalagi kalau sudah waktunya posting di Instagram. Ya. Nah, itu pokoknya yang ditampilkan itu barakallahu fikum yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, yang kinclong-kinclong ya, sampai ada yang rela minjem barangnya orang lain biar kelihatan apa? Mewah. Ya. Ada mobil Ferrari kebetulan barakallahu fikum parkir depan Indomaret. Uy, Ferrari, Bo. Ayo foto dulu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Biar dikira, ya itu mobil Ferrari punya dia. Padahal pas ada mobilnya orang, ya parkir depan Indomaret, dia foto di situ. Cah. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik. Itu kaum, ya zaman sekarang. Mereka hanya peduli dengan perkara zahir, mengabaikan perkara batin. Begitu terbalik dengan kondisi mutaqaddimin. Kalau mutaqaddimin justru barakallahu fikum, mereka menghabiskan waktu mereka, tenggelam dalam waktu tersebut hanya untuk konsentrasi fokus membersihkan hati. Nah, menata hati mereka. Dan mereka barakallahu fikum ya, yatasahalun. Mereka begitu mudah dalam urusan perkara zahir. Artinya penampilan zahir ini mereka tidak begitu barakallahu fikum ya. Harus perfect lah. Nah. Ya harus yang gitu enggak. Ya apa adanya ya. Nah, apa yang bisa didapat dan dipunya ya itulah yang ditampilkan. Enggak harus lah. Barakallahu itu salaf. Nah, beliau memberikan contoh. Kama ruwiya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, annahu tawadda'a min jarrati nasraniyah wa kanu la yakaduna yaghsiluna aydiyahum minaz zahami wa yusalluna 'alal ardi wa yamshuna hufatan wa yaqtasiruna fil istijmar alal ahyar. Barakallahu fikum. Naam. Diriwayatkan dari sahabat Umar, barakallahu fikum, beliau pernah berwudu ya dari sebuah penampungan air wanita Nasrani. Padahal mereka ini ya hampir-hampir tidak pernah mencuci tangan mereka dari zaham. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Zaham itu masdar dari zahimat yadaihi bil kasri minazuhumah. Fahiya zahimah ay dasimah. Nah, itu disebutkan dalam lisanul Arab. Coba kita lihat, cek di kamus. Lemak. Ya. Lemak. Nah. Barakallahu fikum. Lemak dari hewan. Nah, orang Yahudi kan makannya ya macam-macam. Babi ya dimakan. Barakallahu fikum ya. Sapi ya juga. Nah, ya ditulis. Maknanya adalah lemak. Lemak dari hewan. Nah, jadi kata beliau kebiasaan orang-orang Yahudi itu agak jorok. Kalau habis barakallahu fikum ya motong daging atau masak ya pegang lemak-lemak hewan itu enggak pernah dicuci tangannya. Sudah langsung pekerjaan yang lain juga nyambung barakallahu fikum. Nah. Tayyib, agak jorok lah. Barakallahu fikum. Nah. Umar bin Khattab barakallahu fikum berwudu dari situ. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa yusalluna 'alal ardi wa yamshuna hufatan. Salaf-salaf terdahulu barakallahu fikum mereka salat dia di atas permukaan bumi, di atas pasir, di atas tanah, barakallahu fikum ya salat. Karena tanah kan suci. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Enggak ada sejadah ya, salat saja. Terkadang barakallahu fikum mereka berjalan hufatan dengan kaki telanjang, tidak pakai sendal, jalan enggak pakai sendal. Naam. Tayyib, dan mereka mencukupkan dengan istijmar itu dengan batu saja. Ya, istijmar itu cebok ya. Habis buang air besar dibersihkan dengan batu dan itu ada hukumnya 3 kali barakallahu fikum pembersihan, 3 kali pengusapan. Naam. Atau lebih. Kalau belum bersih, diusap lagi. Ganjil. 5. Habis itu 7. Nah, barakallahu fikum. Sudah. Barakallahu fikum. Nah, itu salaf terdahulu. Nah, ya jadi untuk perkara yang zahir, barakallahu fikum, mereka ya tidak begitu. Barakallahu fikum ya, harus seperti orang-orang zaman sekarang. Nampak wah, nampak mewah. Nampak perfect barakallahu fikum ya ala kadarnya ya barakallahu fikum. Nah, justru kalau masalah bersih-bersih hati mereka lebih dalam, bersih-bersihnya lebih lama. Allah musta'an wa alaikum. Al muazzin yuazzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Wa qad intaha al-amru ila qaumin yusammuna ar-ru'unata nadhafatan. Kata beliau, dan urusan thaharah ini seolah-olah sudah berakhir pada masa beliau, padahal ya enggak tahu kalau beliau lihat orang zaman sekarang ya tambah tidak bisa berkata-kata lagi, padahal pada masa itu ngam. Mereka menamakan ar-ru'unah. Ar-ru'unah barakallahu fikum maknanya adalah al-hamqu wal istirkha. Iya. Sebuah kedunguan, ya, sebuah keteledoran. Mereka menamakan hal ini menjadi sebuah nadhafah. Ya. Itulah yang terjadi pada masa beliau. Ya, seolah-olah bersuci itu sudah sampainya sebatas itu saja. Nah, padahal ini merupakan, kata beliau, tindakan keduguan, tindakan keteledoran. Hanya membersihkan perkara zahir saja. Justru yang paling penting untuk dibersihkan, ditinggalkan, diabaikan. Nah, mereka namakan ini merupakan puncak dari yang namanya kebersihan. Fataro aktsara zamanihim yumdi fi tazyini zahir, kata beliau. Anda akan melihat kebanyakan waktu dan zaman mereka hanya dihabiskan untuk menghiasi perkara zahir. Ya. Nah. Barakallahu fikum, ya. Kalau beliau lihat fenomena orang zaman sekarang, tambah mengerikan. Ya. Nah, perilaku manusia untuk menghiasi perkara zahir itu sudah barakallahu fikum, ya. Ibaratnya sudah mereka melangkai kodrat mereka sebagai manusia. Ya kan? Nah, yang namanya barakallahu fikum tubuh itu sudah dipotong-potong, didempul-dempul, tampil sana, tampil sini, sekedar untuk penampilan yang sempurna. Ingin mendapatkan body goal, ya. Nah, bodinya itu perfect, dagunya lancip, dagunya lebar, ya sudah bawa ke Korea, ya. Nah, dioperasi. Ya, gergaji sana, kesek, ya, ada lancip, ya kan? Nah, barakallahu fikum, ya. Hidungnya, ya, yang tadinya hidung jambu bol, pengen dia rubah, ya, barakallahu fikum. Nah, lebih, barakallahu fikum, ya, lancip. Nah, ya, pipinya yang tadinya cibi-cibi, ya, pengen dia ganti jadi tirus. Barakallahu fikum. Nah, wah, sudah orang zaman sekarang itu sudah ngeri-ngerian sudah. Kalau untuk yang namanya mempermak, ya, perkara zahir, ngeri. Ya. Hanya dia terobsesi dengan satu gambar, ya, barakallahu fikum. Kadang toko kartun. Nah, ya. Pengen persis penampilannya kayak toko kartun ini. Barakallahu fikum. Nah. Misal siapa? Toko kartun yang terkenal itu. Hah? Naruto. Wah, ya kan? Pengen persis kayak Naruto. Barakallahu fikum. Ya benar, rambutnya itu pokoknya dibawa ke salon, ya. Ucek-ucek, barakallahu fikum, ya. Pokoknya persis. Nah. Iya, matanya juga dikasih apa itu, ya. Sekarang kan ada lensa mata, ya kan? Nah, biar merah-merah gitu, barakallahu fikum. Ya, nah, ada lambangnya apa? Sunken gitu, ya. Apa sap? Barakallahu fikum. Nah. Iya, apa? Sunken masih ruken. Barakallahu fikum. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, pengen persis. Itu benar. Barakallahu fikum, ya. Ngeri-ngeri orang zaman sekarang kalau udah yang namanya penampilan zahir. ya. Nah, beliau ini saja pada masa itu sudah seperti itu kondisi manusia. Zaman sekarang tambah enggak karuan, ya. Manusia-manusianya barakallahu fikum. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi para talabatul ilm, jangan barakallahu fikum lata, ya. Jangan barakallahu fikum ikut-ikutan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemarin saya sempat ada lihat santri yang breakdown ya, barakallahu fikum, anak MTQ itu ya. Nah, mencoba dia berdiri pakai tangannya gitu yang gini-gini itu barakallahu fikum. Nah. Duh, ini anak kok breakdown di sini barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an ya. Baru pulang 3 minggu sudah kena racun breakdown barakallahu fikum. Nah. Enggak tahu ini mungkin ada lagi yang lain ya. Nah, yang tadinya bisa beatbox cuma satu orang sekarang nambah jadi 5 orang ya kan. Nah, di kamar mandi celtak-celtok ya kan barakallahu fikum. Nah, apa nih kamar mandi ada bunyi aneh-aneh. Nah, ternyata dia lagi beatbox di kamar mandi barakallahu fikum. Allah ustaz wa alaikum. Nah, kemudian kata beliau, wa bawatinuhum khurabun mahsyuwatun bi khaba'isil kibri ya wal ujubi wal jahli war riya'i wan nifaq, kata beliau. Dalam kondisi batin-batin mereka itu rapuh, runtuh, terisi oleh barakallahu fikum kotoran-kotoran penyakit sombong, penyakit ujub, bodoh, riya, nifaq. Dan itulah yang terjadi, kemunafikan. Seperti saya contohkan tadi, foto di depan samping mobil Ferrari-nya orang lain. Munafik enggak itu? Mobil baru nih, Bro, jebret. Ya kan? Nah. Seolah-olah menggambarkan itu punya dia. Begitu banyak kemunafikan yang terjadi. Ya kan? Nah, foto barakallahu fikum lagi nyangklong tas branded ya. Miliknya apa? Mama suka, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Anggap saja itu merek branded, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, yang harganya 1 miliar. Ya tadi, padahal pinjem. Sekarang itu ada penyewaan barang-barang branded. Ya, sepatu, barakallahu fikum, ya. Sneakers. Nah, barakallahu fikum. Jordan apa? Jordan mengkudu, ya kan? Nah. Foto, padahal dia minjem. Banyak kemunafikan. Ya, nah. Cuman untuk mencari yang namanya followers. Pengikut. Ya. Nah, rapuh. Hati mereka rapuh. Runtuh. Nah, isinya apa? Kan kesombongan. Nyombongin itu. Ya, punya jam. Barakallahu fikum. Jam Rolex. Ya, barakallahu fikum. Yang harganya MM-an. Ya. Pasrahami sudah. Jangan antum tanyakan bagaimana kemunafikan kesombongan manusia zaman sekarang. Mereka pamerkan, mereka pertontonkan itu. Nah, barakallahu fikum. Rapuh. Lau ra'au muktasiran fil istijmar alal hajar aw hafiyan yamshi alal ardi aw man yusalli alaiha ghairu hailin aw mutawaddian min aniyati ajuzin la ankaru alaihi asyaddal inkar. Orang-orang yang seperti ini ya, parlinti ini barakallahu fikum ya, penipu itu semua. Nah, yang nipu ya, yang jelas nipu. Nah, kalau enggak nipu ya sombong tadi. Memang itu punya dia, itu memang milik dia, ya. Tapi tadi untuk sombong-sombongan. Ya. Nah. Mereka ini kalau melihat orang-orang yang mencukupkan ketika dia beristijmar, ketika dia cebok, ketika dia bersih-bersih setelah buang air hanya dengan batu, bisa berdewau mereka. Ya. Nah, kaget mereka barakallahu fikum. Tayyib. Tisu terakhir dia masuk habis masuk WC kan. air juga habis. Inti pakai apa ceboknya tadi? Pakai batu mas. Hah? Ya kan? Kaget dia. Barakallahu fikum. Nah. Kok pakai batu? Bersih enggak itu? Nah, dia enggak tahu pembahasan masalah barakallahu fikum istijmar dalam syariat. Iya, kaget dia mengingkari itu. Udah jangan deket-deket anak. Masih bau nih. Nah. Ya, baik. Atau barakallahu fikum dia melihat ada orang yang telanjang kaki berjalan di atas pembukaan bumi. Enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu. Atau dia melihat ada orang yang sholat tanpa ada sejadah. Atau dia melihat orang yang berwudu dari sebuah tempayan yang sudah tua, yang sudah usang. Dia akan mengingkari itu dengan pengingkaran yang luar biasa. Ya. Nah, apa ini? Barakallahu fikum. Nah. Walaqabuhu bil qadari, dia akan memberikan laqab, gelar-gelar, julukan-julukan, paraban-paraban kepada orang ini dengan apa? Ya, si kotor. Nah, ya. Fulan siko. Singkatan dari si kotor. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dikasih gelar-gelar yang jelek. Wastankafu min muakalatihi, dan mereka enggan untuk makan bersama orang-orang tadi. Ya, seperti disebutkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, lagi makan di warung mie ayam nih, dia ini enak lu. Wah, seruput sampai ngeplok ya. Eh, bro, mie ayam enak baru nih, Gresik punya, ya kan? Nah, masuk orang ke warung mie ayam barakallahu fikum enggak pakai alas kaki, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bajunya sobek-sobek. Ya, pesan sama yang punya warung. Mang, mie ayamnya ya, 2 mangkok, duduk di samping dia. Waduh, itu sudah dia, ya kan? Ngok muntah. Nah, ya. Dekat pun enggak mau. Nah, orang-orang yang seperti itu, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa 'ali tikran. Fanzur kaifa ja'alu al-bazazata allati hiya min al-iman kadzaratan. Coba, kata beliau, engkau lihat orang ini, bagaimana dia menjadikan orang yang hidupnya itu bersahaja, sederhana, ya, tidak begitu wow, mewah, perfect, ya ala kadarnya, pakai ada yang sobek ya biasa, ya, nah, ala kadarnya. Barakallahu fikum. Dia dengan penampilannya yang jet set seperti itu, barakallahu fikum, padahal apa? Banyak kemunafikan di situ. Ya, naam. Dia menjadikan orang yang hidupnya sederhana, padahal kata beliau, kehidupan sederhana itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Ya, muslim yang benar-benar paham tentang agamanya, barakallahu fikum, akan memiliki kehidupan yang sederhana dan memilih hidup itu. Dia menjadikan kehidupan yang sederhana tadi seperti apa? Kehidupan yang kotor. Nah, barakallahu fikum. Nah. Warru'unata nadhafatan, ya. Sebuah keteledoran tadi, keterobohan itu mereka anggap sebagai bentuk nadhafah, kebersihan. Nah. Wasayyarul munkar ma'rufan wal ma'rufa munkara, sehingga mereka merubah perkara yang mungkar itu adalah yang baik itu adalah yang mungkar. Walakin man qasada bihadhihi at-taharati an-nadhafata wa lam yusrif fil ma' wa lam ya'taqid anna isti'mal al-ma' al-kathir asluddin falaysa dhalika bimunkarin, kata dia. Akan tetapi beliau menjelaskan lagi biar tidak salah paham. Untuk orang-orang yang memaksudkan dalam toharah zahir tadi, ya, toharah dari najis, hadas, dan sisa-sisa makanan tadi, dia jadikan itu sebagai bentuk kebersihan dalam hidupnya, tapi dia tidak sampai berlebihan dalam menggunakan air. Ya, dia tetap berusaha bersih dan ala kadarnya, normal lah pakai airnya. Barakallahu fikum. Nah, Dan dia tidak meyakini bahwa menggunakan air yang lebih itu adalah pokok dari agama. Seperti orang tadi. Ya. Untuk istinja saja dia butuh 2 baskom. Nah. Tidak. Orang ini dia barakallahu fikum ala kadarnya. Ya. Normal lah pemakaian airnya. Dan dia tidak menganggap air menggunakan air yang banyak itu menjadi pokok agama. Ini enggak mungkar kata beliau. Boleh. Wajar. Ketika dia bersikap wajar dalam melakukan toharoh tadi. Bal huwa fi'lun hasan, kata beliau. Dan bagus seseorang yang memiliki kepedulian. Ya. Jadi jangan salah paham. Oh berarti ya sudah. Ya. Cebok itu barakallahu fikum ya ala kadarnya. Ya. Akhirnya barakallahu fikum tayyib. Ya enggak cebok. Nah. Atau barakallahu fikum tidak cuci tangan. Ya, barakallahu fikum tayyib. Atau yang semisal dengan itu salah paham. Yang beliau maksudkan di sini adalah orang-orang yang berlebihan. Nah, mubalaghah. Wal yarji fi ma'rifatil anjas wal ahdas ila kutubil fikhi, kata beliau. Hendaknya dia merujuk untuk memiliki pengetahuan tentang najis dan hadas ini ke kitab-kitab fikih. Fa innal maqsuda min hadzal kitab al-adab, karena memang maksud dari kitab ini menitik beratkan terkait dengan adab dan etika kita. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apa contoh dari sifat syaitaniyah? Nah, contoh dari sifat syaitaniyah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di antaranya adalah al-khida', ya. Wal makr, suka menipu, memperdaya, an-nifaq, ya, kemunafikan, wal ghish, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana setan itu menipu Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fikum. Nah. Pada poin keempat, tazhiru sirri amma siwallah. Apa yang dimaksud dengan kalimat amma siwallah? Artinya segala sesuatu selain Allah dari urusan perkara dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Seseorang itu harus benar-benar membersihkan, ya. Nah, relung hati yang paling dalam terkait dengan ketergantungan dia barakallahu fikum dan keterikatan dia dengan dunia yang sampai ke dalam relung hati. Ya, bukan berarti kita tidak barakallahu fikum boleh memanfaatkan dunia. Salah mengatakan dunia itu cukup di tangan, jangan di hati. Ya kan? Nah, megang duit di tangan aja. Jangan sampai masuk di dalam hati. Kalau masuk di dalam hati banyak penyakit antum masukkan di dalam hati. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Gara-gara rebutan warisan, bayangkan. Kakak sama adik saling bunuh-bunuhan. Nah, yang ini merasa dicurangi, yang ini merasa ini haknya, barakallahu fikum. Rebut urus warisan. Karena duitnya itu taruh di dalam hati, ya, jadi penyakit. Tapi kalau cuma taruh di tangan, lepas, ya sudah. Ya. Emang bukan rezekinya, ya sudah, barakallahu fikum. Iya, cari lagi rezeki yang lain. Insyaallah kalau rezekinya akan Allah berikan. Paham kan ya? Nah, pokoknya manusia itu kalau sudah menjanjikan dunia dalam relung hati, penyakit semua itu isinya, barakallahu fikum. Nah, ya, kotor. Allahu san wa alaihika. wassalam. Bagaimana mensikapi orang yang kasar wataknya? Nah, ya. Itu fa'billati hiya ahsan. Ya, orang yang kasar itu barakallahu fikum sikapi dengan kelembutan. Ya. Kasar ketemu kasar jadi dua kasar. Ya kan? Kalau logikanya ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi tambah. Tapi kalau kasar ketemu halus, ya, paling tidak barakallahu fikum kasarnya berkurang. Nah, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau barakallahu fikum mensikapi orang-orang Arabi yang kasar dan kaku dengan kelembutan barakallahu fikum. Nah. Maka itu akan membawa mereka pada kelembutan menjadi lunak. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi menghadapi teman-teman yang ngomongnya wah wah wah wah wah wah gitu ya barakallahu fikum. Nah, ya disikapi dengan barakallahu fikum halus dan lembut. Baik. Ya. Ditenangkan. Si akhi tenang, tenang. Ngomongnya yang pelan. Coba tarik napas. Tarik napas. Ha, gitu ya. Ada apa? Ada apa? Ha, gitu kan? Kalau wah wah wah gitu juga wah wah wah jadinya dua wah wah wah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Wallahu ta'ala alam suwab. Durasinya sudah lebihi. Naktas bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.